danoi falsafah suci murni cinta mesra ciptaan abadi mencatat di hati ilham cinta menjelma di jiwa sinarmu takluk jiwa kasih mesramu bergalora membawa ke asmara. Oh Dewi, tetap ku mengaku senyummu bermadu sinar mata gelisah di sukma cintaku dah tercipta. Mesramu bergelora membawa ke asmara. Wahai Dewi, tetap ku mengaku senyummu bermadu sinar mata gelisah di sukma cintaku dah tercipta.